رحمه الله تعالى masih beliau menyebutkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Wa amma sujudu ala sab'ati a'dha'in al-madhkurati fil qasidah, adapun sujud, yakni kewajiban sujud di atas 7 anggota sujud yang disebutkan di qasidah, yakni di dalam syair, bahwa ini termasuk perkara yang hukumnya wajib. Fali qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an ibni Abbasin fi sahihain, dari hadis Abdullah bin Abbas yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda, aku diperintah untuk sujud, ala sab'ati a'dhumin, di atas 7 anggota. Apa saja itu, ikhwan? Al-jabha, apa? Al-jabha, apa, dahi bersama dengan hidung, lalu kemudian kedua telapak tangan, dan kedua lutut, dan atraful qadamain, ujung kedua kaki. Nah, ini yang dimaksud dengan sab'atu a'dhum, 7 anggota sujud. Nah, dan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah. Tidak mungkin ada yang memerintah Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perintah, dan perintah hukumnya wajib. Akan tetapi perlu diketahui, ikhwan fil din azakumullah, bahwa sujud itu bukan hukumnya wajib semata. Akan tetapi sampai kepada tingkat rukun, yang apabila seorang tidak sujud dalam sholatnya, maka menyebabkan sholatnya tersebut kehilangan rakaat dan tidak sah rakaat tersebut. Wa bil wujubi qala al jumhur, dan pendapat yang mengatakan wajibnya sujud itu pendapat jumhur, bahkan jumhur mengatakan itu rukun. Jadi mungkin yang beliau maksudkan di sini wajib, yakni rukun, ya, dan itu yang dirajihkan oleh para ulama, sebab sujud, ya, merupakan salah satu rukun, ya, di dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah. Maka diperintahkan sujud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu pendapat yang rajih bahwa sujud bukan hanya hukumnya wajib untuk sujud di atas 7 anggota sujud tersebut, akan tetapi itu merupakan rukun yang apabila dia meninggalkan ini, maka berarti dia telah meninggalkan rakaat tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab.